cita-cita tentu berkesan, ya berkesan. Kalau merebut kebebasan, ya oh lala, ya oh lala. Tapi jangan sampai lupa daratan, ya oh. Ya. Sebagai makhluk berbudaya, kita terima agama. Pahamilah rambu-rambu berbangsa, janganlah segala nantikanlah tindakan kekerasan. Sampai lupa daratan, ya oh lala, ya oh lala, dan juga jangan sampai kebablasan. Kebebasan.